Ashru. Ashru. Ashru. Ashru. Ain. Ashru. Ashru. Boleh kalau ashru berarti belum dipakai menghitung. Boleh. Ashru. Tapi ashru ini dia boleh dua-duanya. Kalau ashru berarti siap-siap di belakangnya ada benda. Kan ini anggap aja nanti ada benda karena di atas kan. Jadi gak usah pakai tanwin lah. Asru. Besok. Ya. Lama ni. Ya. Sabu. Nomor lima ya terus. Ya. Sabu. Ya. Situ. Ya. Hamsu. Ya. Arba'u. Ya. Talatu. Ya. Itnatani. Itnatani. Wahidatun. Wahidatun. Wahidatun. Ya. Gitu ya. Ini tolong diingat itu. Kalau apa penggunaan angka. Penggunaan angka 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, ya. Kemarin itu tamrin 33 udah ya. Sudah masuk pelajaran ke 10 ya kemarin ya. Ya, asru. Ya, itu sudah kita singgung kan ini? Asru. Ya, sudah kita singgung ya. Jamak-jamak ini. Ini model-model jamak. Jadi jamak taksir itu memang juga ada ketentuan baku, tidak ada ketentuan baku, makanya disebut taksir tidak beraturan, pecah. Taksir itu artinya pecah, pecah itu berantakan, berantakan itu irregular ya, tidak beraturan. Nah, kalau jamak muzakkar salim kan ada aturannya, muslimuna, ya, atau muslimina, jamak muannats salim muslimatun. Dimatin, hanya itu aja, nggak ada yang lain. Tapi coba lihat ini, jamak ini. Nah, kecuali yang di bawah ya, yang di bawah itu dua yang di bawah itu beraturan semua itu muslimun. Muslimun dari muslimun ke bawah itu beraturan. Nah, dari faslun sampai jaridatun itu tidak beraturan. Ya ini makanya harus rajin kenapa, harus kenapa. Artinya, walaupun kita pintar, profesor pun kalau nggak tahu, ya nggak tahu. Hafal, namanya hafal. Nggak ada kaidahnya. Oh, kalau begini, jaraknya begitu. Nggak bisa dibuat pula. Tidak kias. Tidak ada patokan. Dalam bahasa Arab namanya simai. Lawannya kiasi. Kiasi itu ada perbandingan. Kias. Ini simai berdasarkan pendengaran. Pernah dengar nggak? Oh belum pernah dengar? Nggak tahu. Tapi kalau kiasi, saya bisa memerintahkan, ubahlah kata ini menjadi jamak muzakkar salim. Misalnya, walaupun nggak tahu artinya ya, saya sebutkan misalnya begini nih. Farigun, coba rubah menjadi jamak muzakkar salim. Fariguna, walaupun tidak artinya apa farigun. Kan tidak tahu kan, tapi fariguna. Kalau misalnya qa'idun. Qa'iduna. Qa'iduna. Kalau jamak muannats salimnya qa'idatun. Qa'idatun. Ada aturannya. Tapi kalau saya misalnya coba jamak taksirnya Akilun. Artinya orang yang makan. Orang yang makan. Jamak taksirnya saya minta. Bisa saya kalau ini kan udah apa ini? Zakat salim. Nah, tapi yang dalam hadis akilun ini biasa dipakai jamak taksirnya. Apa jamak taksirnya akil? Kalatun. Cuma taksir orang-orang yang makan. Pernah dengar hadis itu enggak? Bahwa umat kalian, kata Nabi, kalian apa? Semua umat-umat luar Islam, umat-umat lain itu saling memanggil untuk memperbutkan sebagaimana orang-orang yang makan saling memanggil, ayo kita kesana makan-makan. Soalnya begitu kan suatu saat begitu pasti akan terjadi begitu, bahwa kita akan diserbu oleh umat, bahwa mereka saling bekerja sama kan nanti. Nah, diibaratkan orang yang lapar ini banyak kan orang lapar nih. Oh, saling ngomong, ayo kita makan bersama, ayo kita makan bersama, makanan enak. Jadi kita dianggapnya makanan itu kayak makanan enak. Akalat itu yang digunakan dalam medis. Akalat. Lihat saya malam-malam ngasih materi hadis dan sini. Nah, ini. Yusikul umamu antada'a alaikum kama tada'a al-akhalatu ila kosmat. Umat-umat itu, hampir semua umat itu akan saling mengundang, saling memanggil, menghadapi kalian. Kita seperti bagaikan orang-orang yang lapar, ini akan itu orang yang lapar, bagaikan orang-orang yang menginginkan makan itu banyak akalat akalat itu tamata dan akalat datang sampingnya, datang ke sebuah hidangan itu, kata akalat itu bisa. Coba taksir, coba dari mana, gimana ceritanya akilun jadi akalatun. Contoh. Baik, lanjut. Kalau begitu, yang halaman 35 belum kan? Belum. Belum dibaca ya? Belum. Oke, kalau belum kita coba lihat. Coba pas ke dulu yang baca. Bismillahirrahmanirrahim. Madrasati fil madinati fil qaryati. Ya, atau fil qaryati. Fil madinati madarisu kabiratun, wa fil qaryati madarisu saghiratun. Aina madrasatuka? Madrasati. Oh iya, terima kasih. Hal madrasatuka kabiratun. Hal madrasatuka kabiratun. Lanjut. Naam. Nah, madrasati kabiratun. Nah, sebentar. Terjemahkan. Sekolah di kota. Sekolah saya. Nah, sekolah saya di kota atau di desa. Di sekolahku di rumah. Madinah, apa nama Madinah? Di kota itu sekolah-sekolah besar. Iya. Ada sekolah-sekolah yang besar. Ada sekolah besar. Dan di desa sekolah kecil. Sekolah-sekolah kecil. Jadi yang di desa, biar aku ya, saya kira itu kan naat ini ya. Dan di desa itu ada sekolah-sekolah yang kecil, ya. Terus di mana sekolah? Di mana sekolahmu? Aina madrasah itu kan? Mana, di kota atau di desa? Sekolahku madrasah di kota. Fil Madinah. Kalau itu ya, itu terserah kita. Nah, sekarang kan, jadi ini digontor ini kan biar aktif ya, digontor. Baca-baca langsung ditanya, Aina madrasah itu kan? Aina madrasah itu kan? Madrasah di terserah menjawabnya apa. Fil Madinah. Terus apakah sekolahmu besar? Al madrasah tuka kabiratun. Kalau besar kota. Naam. Madrasati kabiratun. Kalau kecil? Jawabannya. La. Madrasati shoghiratun. Nah, itu. Nah, coba ganti baca Pak. Itu juga yang dibaca, baca dulu. Atas. Iya. Baca saja, terjemahnya kan sudah. Terus hati nanti kemudian. Jadi nanti ada di Sukabumi Rokok. Waktu ekor ya di ada di Sukabumi Rokok. Ayo nama terus satu kak. Terus hati. Terus hati nanti hati. Ya. Alamat terus satu kak kabir. Kabiratun. Alamat terus satu kak kabiratun. Ya. Naam. Madrasah sapi. Ya madrasah sapi. Naam. Madrasah sapi kabiratun. Ya madrasah sapi kabiratun. Panjangin madrasah sapinya. Ada ya mak. Madrasah sapi kabiratun. Coba lama baca lagi. Madrasati fil Madinati. Fil Madinati maja isu kabirat. Fil Qaryati maja isu shoghirat. Aina madrasatu madrasati fil Madinati. Madinati, titik ya. Al madrasatu kabirat. Naam. Kalau iya ya diulangi aja itu kalau iya. Kalau tidak nah baru cari pengganti kabiratun. Kabiratun, apa artinya kabiratun? Besar. Tunggal atau jamak? Nih. Tunggal. Enggak ya. Kalau kabirun tunggal juga, bedanya kabirun dan kabiratun? Zakarman. Jamaknya apa kabirun? Kabirun. Apa jamaknya? Kabirun. Kabirun dengan kabirun sama, cuma ujungnya anin aja. Itu enggak mengubah bentuk kata. Kabirun, kabir. Coba. Allahu Allah sama enggak? Sama. Muhammadun Muhammadan sama enggak? Sama. Jadi mufrad juga boka kabirun, kabiron, kabirin, mufrad semua. Nah, saya tanya kabirun jamaknya apa? Shoghirun apa jamaknya? Shoghirun. Allahumma fir lana dzunubana wa sigharana sigharun ya sigharun ya itu juga kibarun kibarun kabirun tuh kibarun kebetulan polanya sama kebetulan nanti itu kibar ya. Kalau kabiratun kibaratun. Kalau ini jamak muannats salim ini kabirah itu jamak muannats salim. Coba lanjut. Sekarang giliran Mas Mas Puji membaca dan menerjemahkan ini paragraf 2 akhir madrasah sudah diisi belum itu? Ya. Sama-sama aja kita isi ya. Di hadir madrasati titik-titik kusuri sambil diterjemahkan aja. Apa artinya lihadir madrasati? Sekolah itu memiliki. Sekolah ini memiliki. Titik-titik fusul. Apa fusul? Fusul kelas. Kelas. Jamak dari? Jamak dari. Faslun. Fusulin. Faslun. Muzakkar muannas. Muzakkar. Nah, yang di situ. Oh, nah, atun. Apa ya? Satu. Sit. Oh iya. Situ. Sit. Itu atau sitatu? Sitatu. Kenapa? Karena faslun rasanya. Faslun kan muzakkar, berarti angkanya mu'annas. Nah ini. Coba direnungkan. Fi hazin. Sitatu. Sitatu. Fusulin. Nah, sitatu. Begini ya. Kalau kita membaca ini Pak, kitab-kitab lama pesantren, ini kebanyakan yang di tertulis sitatu fusulin, jarang yang pakai angkanya aja. Kalau dalam buku-buku modern, nah, ditulis begini aja. Nah, kita masih ada problem sini, situ atau sitatu kan? Nah, kalau di kitab-kitab lama, langsung diklopkan, di apa di dipasangkan gitu. Sitatu fusuli. Oke, terus binaka fasli fihi mahadidu wa maqa'idu wasaburatun wa bidatu. Ya, binaka. Kelas gunaka mana mana gunaka? Di sana ada kelasku. Enggak ada kelasku. Di dalamnya ada banyak meja. Ya, di situ ada. Di situ ada banyak meja. Meja. Terus bangku-bangku. Terus papan. Dan sebuah papan tulis. Ya, dan sebuah papan tulis. Sebuah papan tulis. Saburatun wahidatun. Ya gitu. Karena satu, jadi anu match dia. Terus ada kulli mak'atin arba'atun turut awladin. Iya. Dan di setiap bangku setiap satu bangku dan setiap satu bangku ada 4 murid. Ada 4 murid. Ya. Nah. Mak'adin itu mufrad satu. Jadi boleh saja kata wahidin enggak usah disebut karena sudah mufrad. Tapi kalau mau dikasih ala kulli mak'adin wahidin. Wahidin. Ya kan, oh, iya. Mak'adin muzakkar. Klub, karena harus klub. Nah, lihat itu arba'atu auladin. Waladun, muzakkar muannas. Waladun muzakkar. Arba'atu muannas. Kan, kebalikannya kan. Jadi, nanti sambil dilihat dia begini-gini balarno nih. Jadi, ngerti, oh ya begini. Terus. Turki kutubun. Masakir wa akhlar. Durj. Durj, mana Durj? Sudah nih. Durj. Laci. Di laci itu ada? Di laci itu ada buku. Karena jamak, kutubun jamak kita. Terus? Itu ada banyak buku. Wa masakir. Banyak penyaris. Bistoratun jamaknya masatir. Ya. Ini udah mulai ketemu anu jamaknya lah. Terus dan pulpen. Banyak pulpen. Iya. Aklam jamak bin kolam. Terus bijan ini saburati kursiun wahidatun. Kursiun bijan ini saburati kursiun wahidun il ustaz ya. Di sebelah papan tulis ada kurs sebuah ada sebuah kursi dan seorang guru. Okay. Kursi yun wahidun. Sebuah kursi itu kursi yun wahidun. Itu satu rangkaian ya kursi yun wahidun. Na'at wahidun. Lil ustazi untuk Pak Guru kita. Jadi di samping papan tulis itu ada sebuah kursi untuk Pak Guru. Terus tambahan di Masrika. Bab berapa? Pintu. Pintu. Pintu. Kam, kam arkan Islam, arkan Islam yang ingat dengan kamar. Berapa pintu? Berapa pintu? Kelasmu. Kelasmu. Lifasli. Berapa mu? Apa jamak dari setiap satu kelas itu maksimal berapa pintu? Satu. Satu ya udah. Satu aja. Kalau satu mah tinggal babun. Babun wahidun. Fasli babun wahidun aja. Iya. Fasli babun wahidun. Babun wahidun. Ada juga yang dua. Ada yang dua ya. Kelas besar ya. Jarang sekali tiga. Ba, kalau dua? Baba, nis, nantan, nis, nantan, nis, nantan, nis, nantan, iya, klop ya, nis, nani, baba, nis, nani, angka satu dan dua, klop, terus, kam, nanti, dan harap, berapa nafiza jendela jendela berapa jendela yang dimilikinya ya dimilikinya nya apa nya kelas oke fasdun lahu ya 5 lahu berapa maunya jendela sebentar jendela jamaknya apa khamsu khamsu khamsu nafiza jamak jari jamak udah betul khamsu. Apa jamaknya nafiza tuh? Nawafidu. Ya, khamsu nawafidu. Nawafidu. Fida. Itu majrur, harus majrur. Benda-benda yang dihitung oleh angka 3 sampai 10 kedudukannya sebagai mudhofun ilai. Mudhofun ilai itu i'rabnya majrur. Majrur tanda majrurnya di sini fathah. Kalau ini fathah, kalau ini apa ini? Ini kenapa ini kasroh karena ini jamak taksir. Yang munsharif, jamak taksir munsharif namanya ini. Kalau ini khamsu nawafiza, apa tanda jamaknya? Fathah. Kenapa fathah? Karena dia jamak taksir goyir munsharif. Ingat ya, yang ini munsharif bertanwin maksudnya. Karena ini goyir munsharif tidak bertanwin. Itu asalnya memang enggak bertanwin. Coba. Bukan nawafizun kan? Ya, coba ya, coba bandingkan dengan ini. Ini. Ini fushu ya. Lihat di halaman 34 ya, itu yang di sebelah kiri maka maktabun sampai tilmizun itu semuanya jamaknya ghair munsharif itu. Nah ini saya dulu menjelaskan ini. Gak pakai tanwin ya. Makatibu, manajilu, madarisu, nawafizu, mawaidu, fawakihu, mafatihu, asafiru, talabizu. Ya, oke. Itu kalau dimasuki angka, masuki angka 3 sampai 10 berarti kan dia mudhofun ilai. Jadi mudhofun ilai, mudhofun ilai itu majrur. Nah, tanda majrurnya bukan pakai kasroh, tapi pakai fathah karena dia boleh disebutkan di atas tambah jamak taksir ghair munsharif. Kalau ini oh ini yang ini ghair munsharif. Jadi yang musyarik itu yang faslun sampai khodimun ya. Ya, faslun sampai khodimun. Nah itu mulai dari risalatun maktab ya. Empat ini empat ayatnya. Rasa doanya rasa ilu, koro itu jaro idu, ya gitu ya. Itu luar munsarif. Makanya apa tadi? Khamsu nawaf. Nawaf. Khamsu ya maunya ya, lima jendela. Khamsu nawafidha. Kalau mau aman sebenarnya membacanya wakafkan aja khamsu nawafidha. Tapi kan gak bisa begini. Terus kan bang satu rotan fiha bil madrasati 6. Tadi 6 ya harus 6. Berapa papan tulis yang ada di sekolahan itu? Sekolah ini sekolah Azhi 6 atau 7? 6. Di ruang anu guru enggak ada papan tulis. Iya lah, kan saya guru juga. Ada enggak? Coba 7. Sabu. Sabu apa? Sabu apa ya? Apa jawab di Sapura tuh? Nah itu kebetulan jawab kuatah sari gitu. Saburatun. Saburatun. Nih. Saburatun. Nih. Kalau jamak muannats salim semuanya munsharif. Jadi sabu saburatin majrurnya pakai kasrah karena munsharif. Tin. Saburatin. Saburatin. Kasroh kenapa tadi? Karena gair munsharif. Karena munsharif. Yang gair munsharif fathah. Oh, iya. Ya, gair munsharif fathah. Itu contoh-contohnya sudah ada. Yang gak bertakwinnya gair munsharif. Sabu'atun. Ya, minum aja minum. Masa saya bawa buat diri saya. Yang punya itu mana? Tidak ada sah. Air itu perlu dehidrasi bahaya ya kan, apalagi umur-umur kayak kita ini ya. Jangan sampai dehidrasi pernah waras ini sudah ya lanjut. Nah, paragraf ke 3 Pak Warno. Fil madrasati. Fil madrasati durusun kathiratun. Ya, itu dulu. Fil madrasati durusun kathiratun. Di sekolah itu. Di sekolah itu. Durusun jamak dari darsun. Apa artinya darsun? Pelajaran. Durusun pelajaran-pelajaran. Kathiratun banyak. Maksudnya di sekolah itu banyak pelajaran. Di sekolah itu banyak pelajaran. Ya, kalau diartikan harfiahnya, di sekolah itu ada pelajaran-pelajaran yang banyak. Ada pelajaran yang banyak. Pelajarannya satu kali aja, karena ada banyaknya ya. Di sekolah itu ada pelajaran yang banyak. Asirat. Terus dia? Dia lukuratu warafir padu ga'ako ikhidrata lukurta suyaro iya barabisa iya wajudari. Iya. Yaitu? Yaitu? Yaitu apa al-lughah? Apa al-lughah? Bahasa. Wal fiqhu fiqih. Terus? Dan akidah. Akidah. Akidah ya. Teologi. Dan tarikh. Tarikh ya, apa tarikh? Sejarah. Sejarah. Tarikh itu sejarah. Kalau geografi ya? Geografi. Apa geografi ya? Geografi. Geografi. Itu ilmu bumi ya. Wal geografi ya. Kalau yang enggak ditemukan oleh orang Islam secara orisinil, enggak ditemukan oleh orang Islam, biasanya diambil punya bahasa sananya diarabkan. Karena enggak orisinil. Karena kita umat Islam belajar dari umat lain. Tapi kalau yang memang Islam yang menemukan cikal bakalnya, biasanya ada bahasa Arab. Tapi enggak semuanya juga, ada juga yang diterjemahkan. Seperti ilmu tibbi. Tabib. Ilmu tibbi. Kedokteran. Tib. Tobi. Dari kata tobi. Tibun. Ada? Pernah dengar? At-tibun nabawi. Kedokteran nabi. Pada bukunya itu. Jadi obat-obatnya nabi pakai apa? Herbal itu. Judul koyim ya. At-tibun nabawi. Nah, judul orang Islam awalnya. Sebenarnya kalau penemu, kalau pengembangan iya, cuman Islam belajar dari bangsa lain, dari orang Romawi, Persia, tapi umat Islam juga mengembangkan lebih canggih lagi filsafat dari apa Yunani, orang Islam mengembangkannya lebih matematik itu juga dikembangkan lebih, kalau filsafat mereka yang tapi lebih filsafat itu menjadi pengetahuan nah di tangan umat Islam. Coba itu saya kayak gitu pengembangan tapi sudah ada. Jadi kalau kita bicara ilmu nggak boleh seorang yang mengklaim bahwa dirinya yang punya ilmu seutuhnya, enggak, ini hasil kerjasama umat manusia diwariskan secara itu abad ini ya menguasai ya, gak boleh, gak boleh. Jadi jangan mengatakan misalnya Nah itulah sekarang dunia barat seolah-olah kan menutupi penemuan orang Islam. Tidak bisa begitu, ulama Islam tidak pernah menutupi sejarah Yunani, peradaban Yunani, tidak pernah kita menafikan itu. Emang Islam tiba-tiba pinter begitu, enggak berinteraksi dengan umat sebelumnya, enggak ada begitu. Emang Amerika bisa langsung pinter begitu, kan seolah-olah begitu, enggak benar. Terus, wal hisab, hisab ini berhitung. Mas Ahmad juga. Ya. Sebenarnya hisab ini, kalau kita ingat enggak, ada kan matematika itu ada aljabar, ada geometri, ada aritmetik. Aritmetik ini yang berhitung ya, aritmetika. Kalau aljabar sebenarnya bukan berhitung itu ya, bukan ya, yang berhitung aritmetika. Geometri kan ilmu ukur ya, ukur kalau kita hitung. Kalau geometri. Nah hisab ini cenderung ke aritmetik dia, tambah-tambahan gitu. Cenderung ke situ aritmetika. Kalau matematika sendiri ilmu riyadi namanya, nanti ilmu riyadi. Nah geometri nanti lain lagi bahasanya. Ada. Nah di Gontor nggak pakai istilah matematika itu, mereka sangat tahun 80-an belum ada istilah matematika, nggak tahu sekarang. Mereka masih pakai istilah berhitung. Makanya ilmu hisab yang dipakai nih. Hisab itu gak pakai aritmetik, gak pakai aljabar. Kalau aritmetik itu ngitung deret angka. Deret angka. Geometri itu ngitung ruangan. Geometri untuk kalau aljabar persamaan. Aljabar mengukur sudut. Hah? Kan ada segitiga gitu. Aljabar itu mah geometri. Bukan, menurut kan rumus aljabar. Oh, rumusnya. Kalau geometri. Geometri lebih luas. Ya. Lebih luas, ilmu ukur juga kan. Dulu di zaman saya, tahun 70, istilah matematika itu untuk di tingkat SMP tahun 76 itu baru populer. Tadinya dipisahkan itu aljabar ilmu ukur. Saya masih mengalami itu. Pas tahun 77 itu peralihan, jadi dirubah menjadi matematika. Bukunya itu ada cap kepala itu ditemukan oleh buku. Jadi dalam satu buku itu ada tiga bab. Sudah tadi ya, coba lanjut Pak Mas Jen, laka Bogoiru laka, Bogoiru Zalika dan lain-lain. Bogoiru Zalika laka darsul insya'i, laka darsul insya'i, kamu kamu mempunyai insya' pelajaran insya'. Nah insya' ini istilah itu belajar sama pelajaran. Saya sampai di perguruan tinggi karena jurusan bahasa Arab belajar isyak ini mengarang. Mengarang sastra bukan juga mengarang ya, menyusun kalimat apa ya, ya mengarang, mengarang kata-kata Indonesia mengarang ada kan mengarang. Terus insyauka sahih, karanganmu bagus, bagus. Benar. Benar. Anta alimun, kamu pintar. Pintar. Laka alumun. Mulumun. Laka alumun kathiratun. Ya. Mulumun jamak min. Alim. Ilmun. Ilmu. Kamu mempunyai ilmu yang banyak. Mulumun. Alimun mulum. Bustanul mulum. Kamu bustanul mulum. Kebun. Ilmu. Kebun ilmu. Bustanul Ulum, Bahrul Ulum, lautan, lautan, Ihya Ulumiddin, Ihya Ulumiddin, menghidupkan ilmu-ilmu agama. Karangan siapa? Al-Ghazali. Iya, ulum iki. Orang kadang-kadang ngambil ringkasnya saja, ihya ulumiddin. Padahal di situ ihya ulumiddin. Ya, jadi bahasa Indonesia ihya ulumiddin. Hamzahnya dimatikan. Padahal enggak boleh menurut aturan nahwu dimatikan ulumiddin. Ihya ulumiddin. Ihya ulumiddin. Dua karena itu idhofah, bukan ihya u hamzah. Iya. U Rolobi, air, iya. Ihya ulumuddin, ihya ulumuddin. Ihya u ulumin dini. Pokoknya nggak bisa hilang itu ihya ulumuddin. Ihya umudof, dof ulumi mudofun ilai. Ulumi mudhaf, ad-dini mudhaf. Jadi ulumi ini dua jabatannya. Dilihat dari segi dia dari ihya, dia mudhaf. Dilihat dari ad-dini dia mudhaf. Ya. Karena kita berbahasa Indonesia enggak apa-apa ihya ulumi. Tapi kalau berbahasa Arab salah. Kalau misalnya Aqra'u fi kitabi ihya'i ulumiddin. Nah, itu kan bahasa, saya berbahasa Arab. Aqra'u fi kitabi ihya'i ulumiddin. Tidak boleh saya Aqra'u fi kitabi ihya'i ulumiddin. Wah, dimarahin orang ada. Oh, ihya'i dimatikan. Tidak boleh mematikan mudhaf. Tidak boleh. Ya, mudhaf itu tidak boleh dimatikan. Karena pasti ada rangkaiannya. Makanya kalau baca Quran waqaf di mudhaf salah besar. Waqaf di mudhaf. Anda tahu itu mudhaf apa? Nah, makanya qori itu kita tahu. Nah, qori ini hanya pinter apa? Nyontoh. Langgam aja nyontoh bahasa Arabnya enggak. Makanya qori itu belum tentu bisa. Wah, wakofnya sembarangan. Wakof tapi diulang lagi. Coba sekarang. Bu, kalau itu masih ini misalnya siratal ladzina an'amta 'alaihim. Baik, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Masih bisa diulangi. Apa yang lain-lain dan kasus lain. Tapi itu masih bisa berarti di alaihim kan? Alaihim ala ditambahin jar majrur. Tapi kalau misalnya begini, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Alai berarti di situ. Iya. Cara tidak ada memang. Tapi kalau ada orang yang berhenti di situ salah, ala huruf jar berarti harus ada majrurnya kan? Atau misalnya gini, inna fi khalqis samawati wal ardi wakhtilaf. Itu wakaf. Waduh. Kalau memang dia enggak kuat nafas di maklumi. Kalau enggak kuat nafas ya. Tapi kalau dia kuat nafas sengaja berhenti di situ, itu salah besar. Karena itu mudhaf waqtilafil laili. Ah itu. Tuh. Ikhtilaf mudhaf alaih mudhafun. Jangan berhenti di ikhtilaf kecuali nos-nos saja. Boleh. Tapi harus diulang-ulang kalimat sendiri. Artinya jangan sengaja mau berhenti di situ. Itu nggak boleh. Ya sampai di mana tadi? Fi insya'i. Fi insya'i khata'un. Khata'un. Di dalam karangan ku. Ya. Berat. Khata'un. Khata'un. Salah. Ada salahnya. Ada kesalahan. Ana. Ana jahilun. Saya bodoh. Saya bodoh. li ulumun li ulumum qalilatun. Saya mempunyai ilmu yang sedikit. Jadi banyak ulumun katsiratun. Ulumun qalilatun. Jadi ini aja ya anunya. Terus kam khotoun laka fil imla, berapa kesalahanmu waktu ujian? Ya, dalam imla, imla itu pelajaran juga. Imla ini dictation, dicta. Ada pelajaran khusus itu. Jadi waktu saya di Hidayah itu juga begitu. Imla satu ustaz tersendiri. Insya satu ustaz tersendiri. Percakapan nanti muhadatsah satu ustaz tersendiri. Kalau saya kan bahasa Arab, gurunya satu. Orang dulu lebih spesial, spesifik. Berapa kesalahan kamu dalam pelajaran imla? Oh, dictation di sitatu akhtain fil imla. Saya mempunyai sitatu. Saya mempunyai 6 kesalahan dalam pelajaran diktik. Dalam pelajaran khotoan, khotoun jamaknya akhtoin asalnya ya, karena dia mudofilai dibaca akhtoin munsharif biar munsharif itu. Akhtoin munsharif biar munsharif ini munsharif karena kalau bertanwin itu munsharif. Nah, sekarang kita teori ya, teori. Tapi sambil ini aja. Kalau mau dicatat sendiri kayak mahasiswa kan. Coba ke atas. Pak Darno baca kalimat yang kedua. Atau baca lagi Madrasah di Madinah. Madrasah di Madinah. Alfil Qadir. Ini mubtadanya mana? Madrasati mubtadanya ya. Tanda rofanya mana? Madrasati tanda rofanya mana? Apa tanda rofanya? Ada tanda rofa kasro, nggak ada di dunia itu. Ingat, ini madrosati mudof, ya mati mudofun ilai. Saya sudah jelaskan, setiap kata kalau dirangkai dengan kata ganti saya menjadi mabni. Kalau mabni, nggak usah dicari tanda irobnya. Jadi yang ada tanda irobnya itu kalau mukrob. Ya, setiap kata yang dirangkai dengan kata ganti saya, bermakna saya, kata benda tapi ya isi, itu mabni kasro. Makanya madrosati. Enggak. Jangan dicari tanda. Nah, mana yang berarti saya di situ? Ya mati, bukan tinya. Ta itu ujung dari madrosa. Ya mati, itu artinya saya. Kedudukannya apa tadi, mudhofun? Nah, juga gak ada irobnya itu. Gak mau, apa, irobnya ada irobnya, majrur. Tanda majrurnya gak ada. Apa tanda majrurnya? Kenapa tidak ada tanda majrurnya? Karena dia mabni. Kenapa dia mabni? Karena dia domir kata ganti jangan diulang-ulang terus ya. Terus itu mubtada, khobarnya mana? Fil madinati. Khobar apa namanya? Jarmajrur. Khobar jarmajrur sifun jumlah. Terus berul mufrad sifun jumlah baru jarmajrur. Itu urutannya. Kalau saya berani, karena begini, gharu mufrad itu ada jumlah, ada sibu jumlah. Ada jumlah, ada sibu jumlah. Ingat kami ya, ajrumnya ya. Nah, sibu jumlah, jar, majrum. Fil Madinah. Apa tanda majrurnya Al Madinah itu? Kasro, kenapa? Majrurun bukti. Tung? Ya, kufron. Nah, kalimat yang kedua. Coba baca Pak Mas Muji. Fil Madinah. Fil Madinah ti madarisun kabirotun. Ini obat. Ya, obat mukadam. Fil Madinah ti ya. Sibhu jumlah bisa mukadam. Mana mukadam makhor? Mukadam makhornya madarisun. Madarisun. Mubtada itu i'rabnya marfu. Tanda rofaknya? Kenapa dhamma? Ini. Taksir. Jamak taksir. Jamak taksir. Jamak taksir mau munsharif mau enggak munsharif tanda rofaknya pasti dhamma. Ya. Karena antara madarisun dengan madarisun sama aja kan? Sama-sama dhamma kan? Bedanya cuma yang satu dua domahnya yang satu satu. Nah, kabiratun sebagai apa? Naat. Naat. Kabiratun muzakkar muannas. Muannas. Berarti madarisu muannas. Kan naat harus begitu kan? Naat harus begitu kan? Antara manut, apa itu manut? Sebelum nah jadi madaris itu manut ya, dengan kata lain khobar apa mubtada muakhkharnya ini juga sebagai manut dari kabiratun. Nah, manut dengan naat itu harus klop ya, klop karena di sini indikasinya kabiratun ini muannas, berarti manutnya juga muannas. Madaris itu muannas. Apa alasan? Sabar, saya bisa. Apa alasannya bahwa madaris itu muannas? Karena dia madrasah. Ya. Karena mufradnya madrasah. Iya. Oke. Kalau itu. Karena pasangannya madinatun. Coba nih. Buyutun ini jamak dari baitun. Kasih di sini buyutun kasirat, kabiratun atau kabirun? Buyutun kabiratun. Kabiratun. Oh, kabirun. Kabirun. Tanya bukan makhluk ya. Kabiratun ya. Oke, padahal yang betul kabirun ya. Padahal yang betul kabiratun. Buyutun kabiratun. Nah, makanya belum ketemu ini argumennya. Apa argumennya bahwa kabiratun itu adalah naat dari buyutun? Kita ingin membuktikan buyutun ini muannas atau muzakkar? Muannas. Karena kabiratun sama ini. Tapi alasannya tadi yang enggak ini belum tepat. Karena tidak berakal. Itu baru ketemu. Setiap jamak ghairu aqli. Ya, setiap jamak taksir yang ghairu aqli. Ini berakal enggak ini baitun? Enggak. Baitun memang muzakkar, tapi dia ghairu akil, tidak berakal. Ketika dia dijamakkan, maka hukumnya sama dengan mufrad muannas. Dengan kata lain, dianggap satu perbuatan. Makanya ada kaidah kullu jam'in mu'an nasun. setiap jamak itu adalah muannas, maksudnya bukan kullunya enggak mutlak ya. Kullu jam'in muannasun, setiap jamak itu muannas, yaitu jamak ghair aki. Coba coba. Ini perlu ini. Tidak selamanya kullu itu mutlak. Coba kalau kita pahami kullu itu mutlak. Kullu jam'in muannasun, bagaimana dengan jamak muzakkar salim? Emang muannas? Bagaimana dengan jamak akil? Emang muannas? Enggak kan? Nah, makanya kullu bid'atin dhalalah itu enggak bisa dipahami kullunya itu mutlak. Ada batasan bid'ah yang bagaimana yang dhalalah. Itu alasan Imam Syafi'i bilang enggak bisa, harus ada hasanah. Jadi contoh kayak tadi. Kullu jam'in muannas. Ternyata enggak. Hanya yang ghair akil saja. Nah, kembali ke sini. Madarisu kabiratun. Madarisu madrasatun. Akil ghair akil. Ghair akil. Makanya dianggap satu. Satu muannas. Madarisu kabiratun. Terus masjid fi wafil qaryati. Wafil qaryati madarisu shaghiratun. Kembali lagi shaghiratun lagi kan? Madarisu shaghiratun. Perhatikan selalu begitu. Kalau dia dari ghair akil pasti dianggap satu, jamaknya itu dianggap satu perempuan. Jadi ya, saya ingin mengatakan na'atnya tidak perlu dijamakkan. Ya kan? Sogira itu jamak bukan? Bukan, tunggal itu. Madarisu jamak bukan? Jamak. Tapi jamak goyir akhir. Dihukum dia seperti satu. Satu muannas. Nah ini tolong dianu di anu ya. Ini teori, konsep. Soalnya enggak dijelaskan di sini. Nah itu tuh kaidahnya itu aja. Kullu jam'in muannasun, setiap jamak, tapi tambah sendiri, setiap jamak ghair akil dianggap perempuan, satu perempuan. Terus, Pak Larno, aina? Aina madarasa luka. Terus? Madarasa di Bil Madinati. Sudah tak diam, ada satu kemarin. Kabiratu, naham. Kabir. Maghrib ya? Ke maghrib. Nanti kita lanjutkan nih. Saya kasih PR-nya ini aja. Tolong pelajari kedudukan-kedudukan. Dianalisa ya. Setiap kata yang ada di paragraf berikutnya. Ya. Setiap kata-kata ini jangan sampai kita tidak tahu. Jadi kita harap dengan mengkaji kitab ini kita nanti tahu semua posisi-posisi kata di dalam kalimat. Ini intinya udah pernah pelajari. Intinya udah pernah dipelajari. Udah pernah. Sudah pernah sebenarnya. Intinya udah bolak-balik. Sudah pernah. Ini sudah bolak-balik. Nah, cuma ya itulah ilmu ini. Bilang saya ajrumnya 10 kali hatam enggak paham apa. 10 kali hatam di depan guru itu enggak paham apa. Tapi setelah nembus baru seolah-olah cahaya ini ya terang benderang gitu. Bukan berarti tidak ada sama sekali. Artinya tembus totalnya itu setelah 10 kali. Jadi saya merangkak-rangkak aja. Jadi sabar. Itu pada orang yang sering ada ngomong bahasa Arab juga pelak mati kan bisa langsung nangkap. Oh bisa. Yang dia ucap ya. Bukan sekarang dua Arab saya. Ada dua. Ada translator, ada interpreter. Ada mutarjib, ada mufassir. Beda. Ya. Beda. Ya. Translator itu belum canggih, yang canggih itu interpreter. Interpreter. Interpreter itu tidak harus menerjemahkan kata-kata itu, tapi ininya yang diambil, halnya yang diambil. Seperti ini nih, misalnya waktu dosen saya, dosen conversation dalam bahasa Arab yang ada saya ini Kolonel Kamardi namanya, dia ambil. Tapi cuma lakuin, dia waktu mahasiswa paling jago bahasa Arab. Jadi dia sarjana, sarjana IAIN, terus wamil. Tapi di pangkatnya hanya sampai kolonel, karena itu rupanya jatah Akabri ya, ya. Ya. Perwira, jenderal-jenderal. Itu di zamannya apa dulu pangkat apa Menhankam pangkat Pak Yusuf ya, Jenderal Yusuf jadi menteri. Nah ini ditunjuk sebagai interpreter. Waktu berkunjung ke sana ke Arab, bertemu dengan Raja Fahd kalau nggak salah, dia yang menanti. Jadi kata Raja Fahd ini bahasa masih baituna baitukum, baituna baitukum, manja kosruna kosrukum. Kan kalau diterjemahkan apa ya, baituna baitukum, rumah kami rumah Anda juga, ya istana kami istana Anda juga, makanan kami. Begitu berbicaranya kalau diterjemahkan. Apa kata interpretasinya? Santai aja Pak, gitu. Coba, ayo. Jadi nggak latar lak. Jangan terlalu formal, jangan ini, anggap aja rumah sendiri gitu. Santai aja Pak, itu aja interpreter. Jadi bukan terjemahnya ini, penaksiran dari maksud dari kata-kata ini apa. Jangan terlalu biasa-biasa aja. Itu interpreter. Aduh apa? Mufassir. Interpreter. Kita dulu punya interpreter istana itu. Namanya Gus Cik, Agus Cik. Pak Harto ngomong nih bahasa Indonesia. Dia langsung bahasa Arab. Enggak pakai anu di sana ini diterjemahkan langsung tafsirannya. Iya. Artinya begini, kita juga selamanya tafsiran. Hal-hal yang memang butuh langsung tafsiran, tafsiran. Ada yang memang harus di translate. Karena ya kalau ada misal tokoh dari Palestina datang ke Mas Arab, lu ngomong panjang lebar, tapi yang jelasnya singkat saja. Iya, itu interpreter. Oh. Itu yang hebat. Malas. Atau emang apa dia mengambil belakangnya doang? Iya, prosesnya terpanjang lebar ya. Tapi ketika di dapat itu, saya dulu kalau diajar oleh beliau Muhammad itu.